speakers bang. Cantik tapi

menari, menari, menari, menari, bergoyang, bergoyang, bergoyang, bergoyang, ikuti irama, bernyanyi, bernyanyi, menari, menari, menari, hilangkan semua beban. Yuk kita bersama berjoget. Yeah.